الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ada tiga fawaid lagi yang belum kita baca. Yang pertama, al-haqqu 'ala ta'zim as-suhbah al-imaniyah wa ta'zizha. Anjuran untuk memuliakan, memperhatikan, menghormati sahabat yang seiman. Ya. Ini dianjurkan kepada kita. Yang kedua, al-haqqu ala hufdil jari wal ihsani ilaih. Anjuran untuk menjaga tetangga serta berbuat baik terhadap tetangga. Seperti yang fawaid-fawaid sebelum. Yang terakhir, hirsul islami ala taqwiyati awasilil mahabbah bainal muslimin. Islam memperhatikan sesuatu yang bisa menguatkan rasa saling cinta di antara sesama muslim. Maka kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan dengan demikian rasa cinta itu akan tumbuh, lakukan. Lakukan. Apa misalnya? Menyebarkan salam. Apa misalnya? Memberikan hadiah. Ini rahasia yang Nabi ucapkan. Kalian akan saling mencintai kalau kalian menebarkan salam dan saling memberi hadiah. Ya, ini banyak kita lupakan. Oleh karena itu, ini bagian dari sunnah Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi ketika sunnah Nabi itu mati, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat banyak. Ya. Pertanyaan. Apakah tercela jika kita menolak kehadiran tamu melalui anak kita dengan mengatakan kita sedang istirahat karena kita memang dalam keadaan letih atau karena malas bertemu? Enggak, tidak tercela sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Hak kita untuk menerima tamu atau menolaknya. Ya, hak kita. Kalau memang letih, capek, tolak kenapa? Dengan terus terang atau dengan kinayah. Dengan terus terang atau dengan tauriah. Kalau enggak enak terus terang, bisa dengan kata-kata tauriah, ada perlu. Ya, itu manusia kan punya perlu. Ya. Tolong berikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan bertetangga dengan orang kafir. Karena dua orang tetangga terdekat saya adalah kafir. Ya, seperti tadi. Selagi masalahnya bukan masalah ibadah, antum boleh bantu, antum boleh hadiri, ya. Bahkan undangan makan, bagaimana perempuan Yahudi mengundang Nabi makan dan beliau hadir makan. Ya. Adapun undangannya berupa undangan Natalan, kebaktian, ulang tahun, tentu tidak boleh kita datang. Sebagaimana seorang muslim yang undang kita tahlilan, nujubulan, muludan, tentu kita juga tidak boleh datang. Karena itu bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi lihat pekerjaannya, bukan melihat orangnya. Ya. Ibnu Abbas adalah ahli fikih. Siapakah sahabat yang punya julukan ahli ilmu waris? Nah, ini PR yang dulu kan, pertanyaan lagi. Apa jawabnya? Ada yang ketemu? Hah? Ada yang ketemu? Ya? Zaid, Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit. Bagaimana jika tetangga pintu yang terdekat adalah orang kafir, sedangkan yang lain orang muslim. Apakah hadis nomor 310 tetap berlaku? Ya. Ya. Tetap. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan. Gitu. Ya. Karena ini bukan masalah yang disebutkan oleh Nabi, menjenguk orang sakit, kemudian menjawab salam, kemudian memberikan nasihat kalau diminta, menyolati, mengantarkan jenazah, kan di luar itu. Kalau yang 5 atau 6 itu jelas itu sama muslim. Orang kafir tidak berhak. Antum diundang orang kafir, antum enggak datang, enggak berdosa. Antum kasih salam orang kafir, enggak jawab, enggak apa-apa. Ada orang kafir sakit enggak jenguk, enggak apa-apa. Karena memang itu dikhususkan sesama muslim. Adapun tentang hadiah ini tidak dikhususkan. Berarti sifatnya seperti yang Nabi sabdakan tadi. Yang harus dihadiahi terlebih dahulu adalah yang dekat dengan pintunya. Apa maksud hadis yang artinya kurang lebih Allah menyebut nama-nama orang yang berzikir di satu majlis zikir? Ya, disebut namanya. Disebut namanya. Sebagaimana perkataan Allah di hadis qudsi, siapa yang menyebut namaku di depan mak, di depan para pembesar, para penguasa, maka aku akan menyebut namanya di hadapan malak, para pembesar yang lebih besar dari mereka, yang dimaksud malaikat. Ya, disebut namanya. Ya, yang datang di majlis zikir ini, majlis ilmu, namanya siapa, siapa, siapa disebut. Satu persatu. Ya, dan inilah majlis zikir. Majlis ilmu. Kata Atha bin Abi Rabah, murid dari Ibn Abbas, majlis zikir, al-majlis alladhi yuta'allamu fihi al-halal wal-haram. Yang dimaksud dengan majlis zikir adalah majlis yang di dalamnya dipelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang menuju surga, mana yang menuju neraka, dan seterusnya. Itu yang dimaksud majlis zikir. Berarti majlis zikir adalah majlis ilmu. Ahli zikir adalah ahli ilmu. Jika engkau tidak tahu, tanyakanlah kepada ahli zikir. Berarti ahli ilmu. Jadi az-zikr al-ilm. Fas'au ila zikrillah. Ya, jika engkau sedang berjual beli, terdengar azan Jumat, tinggalkan jual beli, bersegeralah kepada zikir. Yang dimaksud, segera mendengar khutbah Jumat. Apa isinya? Ilmu. Itu. Apakah Dajjal akan muncul? Ya. Apakah sekarang sudah ada? Belum. Sekarang belum ada. Ya. Sekarang belum ada. Karena masih banyak orang-orang yang menyebut tentang Dajjal. Jadi Dajjal akan muncul di saat para khatib, para penceramah sudah tidak ada lagi yang membahas tentang Dajjal. Ya, baru hari itu Dajjal akan muncul. Ada pertanyaan berdasarkan surat An-Nisa ayat 36 yang sudah lewat kita pelajari. Di situ disebutkan teman sejawat yang tafsirnya adalah istri. Itu berada di urutan ke-6. Apakah dengan demikian maka istri itu urutan ke-6 daripada yang lain? Jawabnya iya, kalau itu satu-satunya dalil. Nah, kalau itu satu-satunya dalil, iya. Ibda bima bada Allah wa Rasuluh. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memulai apa? Memulai Safa dan Marwah, apa Marwah dan Safa? Safa dan Marwah, maka tawaf dari sa'i dari Safa baru ke Marwah, tidak boleh dari Marwah ke Safa. Ya, tentang wudu, urutan wudu, tayamum, ikutilah. Ya, tapi karena banyak dalil bahwa kita harus menomorsatukan anak istri dibanding tetangga. Tetangga kita kelaparan, anak istri kita juga kelaparan, kita punya uang pas-pasan, tentu kita berikan kepada anak istri. Gitu. Ya. Berdosakan orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Berdosa. Kalau dia, iya, mendengar azan. man sami'an nida, barang siapa yang mendengar adzan falam ya'ti fala salata lahu illa min udri, lalu dia sengaja tidak datang ke masjid untuk salat berjamaah, maka tidak ada salat baginya kecuali ada udzur. Jadi siapa yang mendengarkan adzan dari rumahnya, dari tempat dia duduk, berdiri dan seterusnya, lalu dia sengaja tidak ke masjid untuk salat berjamaah, maka dia berdosa. Sahkah salat dia di rumah, di kantor, di tempat kerja? Jawabnya sah. Sah, tetapi dia berdosa. Ya. Bagaimana sikap yang kita ambil sebagai orang awam dalam menerima hadis-hadis sunnah-sunnah yang baru didengar, langsung diterima dan diamalkan, atau diterima jika berasal dari nama kitab yang diyakini kebenarannya, atau diamalkan, atau dicari dulu kesalahannya sebelum diamalkan? Tentu yang mendengarkan ini seorang ulama. Ya, ada orang dengar hadis, kemudian kita cek dulu sahih atau tidak. Ya, berarti ulama ahli hadis dia bisa ngecek. Kita orang awam ngecek dari mana? Ya, mau dicek di mana? Ya, enggak ada di apa daftar-daftar. Ya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, cukup bagi kita yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah salafun salih hanya menerima ilmu dari orang yang kita thiqah, membaca buku dari buku-buku yang memang thiqah, yang bisa dipercaya. Ini aman. Ini aman. Bagaimana firman Allah tadi, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab kita bukan ulama. Ketika kita mendengarkan khatib ceramah membawakan hadis dhaif atau tidak, hadis ini dhaif atau sahih, tentu kita tidak tahu, tahu dari mana? Kalau kita tidak belajar. Oleh karena itu, dengan belajar misalnya kitab-kitab hadis yang mudah saja seperti Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram, Syukur, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, barulah nanti kita tahu. Ya, atau baca kitab-kitab al-mawdu'ah, silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif wal mawdu'ah. Insyaallah menambah pengetahuan kita. Dan kalau ada khatib yang menyampaikan hadis dhaif, tentu kita tahu, oh, ini dhaif. Kemarin saya baca di silsilah dhaifah Syalbani, kan jadi tahu. Apakah yang dicontohkan Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat jadi Nabi juga merupakan hadis atau sunnah? Tidak. Hadis mungkin, sunnah tidak. Hadis mungkin, sunnah tidak. Apakah hadis pasti sunnah? Ya. Nabi istrinya 11. Ada hadisnya enggak? Ada. Sunnah enggak? Enggak sunnah. Jadi hadis belum tentu sunnah. Ya, hadis itu kan diriwayatkan di Bukhari, Muslim. Nabi meletakkan daun basah di atas kuburan dengan harapan si mayat yang ada di bawah diperingan siksanya. Ada hadisnya enggak? Ada Bukhari. Sunnah enggak? Enggak sunnah. Ya. Jadi hadis belum tentu sunnah. Sunnah pasti ada hadisnya. Ya. Perbuatan Nabi sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, sebelum usia 40 tahun, tidak mutlak menjadi sunnah. Ya, berarti tidak ada sunnah bagi kita berkhalwat, berdiam diri di dalam gua sebagaimana yang pernah Nabi lakukan di gua Hira. Ya, tidak boleh. Ya. Mohon dijelaskan hukum pegadaian konvensional saat ini, karena dari sumber yang saya dengar bahwa bunga atas pinjaman hanya digunakan untuk perawatan barang yang digadaikan, gaji pegawai, dan kelangsungan operasional perusahaan. Apapun, digunakan untuk apapun yang namanya mengambil manfaat dari utang piutang adalah riba. Bahkan para ulama mengatakan ainur riba, inti daripada riba, ribanya Abu Jahal Abu Lahab. Apa? Mengambil manfaat, mengambil keuntungan dari hutang piutang. Karena dalam hutang piutang tidak boleh ada faedah, tidak boleh ada keuntungan, tidak boleh mengambil manfaat walaupun memakai barangnya. Ya, Nah, dalam gadai jelas. Mau digunakan untuk apapun. Bahkan semua keuntungan sumbangkan ke masjid, tetap saja haram. Ya, apalagi ini di bawah itu. Gaji pegawai, biaya operasional. Ya. Enggak buat itu, tapi semuanya untuk fakir miskin, tetap saja haram. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang jahiliyah. Kalau mereka menang judi, uangnya buat apa? Hah? Buat fakir miskin. Aib bagi orang jahiliyah ketika menang judi dimakan sendiri. Aib besar. Malu. Abu Jahal, Abu Lahab malu kalau menang judi dimakan sendiri. Buat apa? Buat fakir miskin. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya yang sangat gila dengan judi itu, ketika menang judi diberikan pada fakir miskin. Apakah jadi halal judinya? Tetap saja haram. Ya. Kaitannya dengan berkata yang baik atau diam. Apa yang harus dilakukan apabila kita sedang berbincang dengan teman, kemudian dia melakukan ghibah terhadap orang lain? Nasihat. Bermanfaat bagi seorang muslim, nasihat. Jangan sungkan kita menasihati teman kita yang berbuat salah ketika kita sedang ngobrol, berbicara. Ya, jangan diamkan kita melakukan, sama kita melakukan keburukan. Ya. Apakah bertapa atau semedi juga dicontohkan Rasul? Dan jawab tadi ya. Pernah dicontohkan oleh Nabi berdiam diri, berkhulwat di Gua Hira. Tetapi itu bukan sunnah. Karena dilakukan oleh beliau sebelum beliau jadi Nabi. Top pertama dalam berjamaah punya keutamaan. Bolehkah kita berdesakan dalam top pertama sehingga kadang-kadang tidak nyaman? Tidak boleh. Sudah ada bagiannya. Bahwa satu orang itu ya segini, bahu menempel bahu sebelah, kemudian usahakan mata kaki menempel mata kaki sebelah. Itu. Ya, menempel. Bukan kemudian susuan apa sedek-sedekan ya, artinya nempel saja, jangan nempel, bukan kemudian saling menekan, berarti tidak boleh berebutan ya. Kalau sekiranya terlalu sempit ya harus mundur ya, tidak boleh memaksakan diri. Bila tidak mendapatkan berjamaah, mana yang lebih afdol antara sholat tepat pada waktunya tapi sendirian, atau sholat berjamaah tapi tidak tepat waktu? Lihat bagaimana keadaan. Kalau dimungkinkan dia bisa menunggu orang lain sehingga berjamaah, mungkin telat 10 menit, 15 menit, ini lebih baik. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu apakah akan ada orang atau tidak datang ke masjid ini, sementara antum baru masuk masjid itu, misalnya dalam perjalanan, waktu juga tidak terlalu banyak, maka setelah antum mengumandangkan azan, kemudian mungkin qobliyah zuhur misalnya, tidak safar ya, langsung qomat, itu lebih baik. Ya. Kecuali kalau di situ ada imam rawatib, ya tentu kita tidak berhak. Ya. Biasanya di masjid-masjid yang ada di tempat peristirahatan, kita bisa komatulir. Ana punya tetangga baru non-muslim, tiap hari pulang tengah malam antara jam 1 sampai jam 2, dan dia seorang akhwat. Non-muslim akhwat. Kami tentu, perempuan ya, kami tentu merasa terganggu karena pulangnya sering berombongan. Akhwat semua. Dan sangat mengganggu baik suara kendaraannya maupun obrolannya. Bagaimana cara menegurnya? Cara menegurnya tentu tidak diatur oleh syar'i. Yang penting ditegur, dinasihati, ya. Karena ada orang-orang yang dengan terlingan mata saja sudah merasa ada, ada orang-orang sebelum diomelin, dibego-begoin, belum sadar. Ada cerita apa tergantung. Ya, ingatkan baik-baik. Masih begitu, perlu bentak-bentak, ya, perlu ancam-ancam. Karena Nabi juga pernah mengancam. Ya, boleh mengancam. Karena ini demi kemaslahatan yang utama. Di dalam surat Yunus ada ayat 62, ada lafaz alaihim. Yang saya tanyakan alaihim bukan alaihim. Tolong jelaskan. Ini termasuk bagian dari qiraat sab'ah. Ghairil maghdubi alaihim, boleh? Ghairil maghdubi alaihim, boleh? Ya. Termasuk bagian dari qiraat sab'ah. Siratal mustaqim, boleh? Siratal mustaqim, boleh? Maliki yaumiddin, boleh panjang atau pendek? Maliki yaumiddin. Ya. Ini bagian qiraat sab'ah. Bukan 7 huruf. 7 huruf lain lagi. 7 huruf yang lain sudah tidak ada. Dihapus oleh Utsman bin Affan. Hari ini tidak ada. Kecuali beberapa ulama yang mengetahui. Ya, misalnya beberapa lafaz. Secara umum 6 huruf sudah dihapus. Dan dengan dihapusnya ini merupakan kedalaman ilmu Utsman bin Affan untuk menyatukan kaum muslimin. Karena beberapa kaum muslimin di beberapa daerah hampir-hampir berseteru, hampir-hampir cekcok masalah perbedaan bacaan. Ya, betul-betul beda bacanya. Ta'ala halumma, kan beda jauh itu ta'ala dengan halumma. Al-alaihim alaihum, ma panjang ma pendek, itu hanya masalah qiraat saja. Ini hurufnya halumma, ya, ta'ala, ini kan beda jauh. Itu terjadi. Ya. Bagaimana hukum memberi uang kepada pengamen yang datang ke rumah kita? Dia menjual sesuatu yang haram, tentu tidak boleh kita beli. Ya, lebih baik diberikan kepada pengemis yang terlantar. Ya, jangan berikan kepada pengamen. Apakah boleh mengulangi salam lebih dari 3 kali? Karena kita yakin ada orang di dalam rumah, misalnya sebelumnya sudah janjian, hanya mungkin belum dengar salam kita. Ini lain lagi, ya. Sudah janjian, tentu sudah ada kesepakatan, ya. Boleh diingatkan atau ditelepon lain. Benarkah yang akan langsung masuk surga hanya ada 70 ribu orang? Yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Ini ucapan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat gambaran umatnya yang sangat banyak sekali. Jibril mengatakan minhum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adab. Di antara umatmu yang sekian banyak itu ya Muhammad, ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa 'adab. Dirinya ada berapa? 4. La yattarkun wa la yattawun. Wala yatakayyaru wa ala rabbihim tawakkalu. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kain, tidak bertatayur menganggap sial karena sesuatu, dan hanya bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ada hadis lain bahwa yang 70 ribu ini bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Apakah hadis di atas juga berlaku bagi tetangga kamar kos terdekat pintunya? Iya, sama. Ya, karena hanya beda keadaannya. Ya. Apa hukumnya nonton televisi, bioskop, film, drama, teater, dan pertunjukan seni, tarian, balet, dan seterusnya? Tidak bisa menghindari aurat. Biasanya ada aurat. Melihat aurat lawan jenis tentu haram. Ya. Aurat perempuan itu apa tentu kita tahu. Rambutnya, lehernya, ya, betisnya. Bisa? Antum nonton sinetron, islami, tidak kelihatan betis perempuan sama sekali, rambut perempuan sama sekali, ada? Sinetron islami seperti itu ada? Ya. Kemudian dalamnya, di dalamnya terdapat kebohongan-kebohongan, ya, dan tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Dia enggak ada manfaat. Enggak ada manfaat. Kecuali ada misalnya satu bahasa yang kita sedang pelajari, bahasa Arab, bahasa apa ya, yang lewat kartun itu, mungkin umumnya tidak seperti itu. Apakah ada permulaan atau asal usul pada kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahwa lambang-lambang Islam disimbolkan dengan bulan dan bintang? Ini dinisbatkan kepada Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab katanya membuat lambang pertama kali yaitu bulan dan bintang. Tapi penisbatan ini tidak sahih. Penisbatan ini tidak sahih. Maka tidak ada lambang Islam, tidak ada. Apakah ketika Islam berperang ada bendera? Ada. Ada liwa, ada roya, tetapi tidak ada ciri khusus. Sebab kalau ada tentu sudah diterangkan oleh para sahabat. Artinya bendera Nabi, bendera para sahabat waktu perang Badar dengan perang Uhud sudah beda lagi. Dengan perang Khandaq beda lagi, dengan perang Tabuk, dengan perang Muktah beda lagi, dengan perang Yarmuk beda lagi. Gitu. Tidak seperti kita harus benderanya harus itu terus. Ya. Nah, ini jadi sesuatu, menentukan sesuatu. Yang penting ada benderanya. Kan pasukannya cuma dua, sana putih ya sini hitam, ya. Enggak masalah kan? Yang penting jangan sama kan gitu. Ya. Sama juga enggak apa-apa, yang maksudnya diganti pasti. Ya, dia kan enggak mau sama juga. Gitu. Apakah hukum memuji orang kafir mengenai keahliannya, kepintarannya seperti bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan lain-lain? Kita pulangkan kepada Allah, ya. Kita pulangkan kepada Allah. Kita akui kehebatan si fulan, ya. Tapi kita pulangkan kepada Allah bahwa mereka bisa seperti itu karena mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah, yaitu hidayatul 'am yang bersifat khas, ya, bukan hidayatul bayan, bukan hidayatul tauhid. Ya, tidak boleh kita memuji secara mutlak. Pulangkan kepada Allah. Ya, hanya itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.